Baik, Masya Allah, terima kasih masih bersama kami tentunya dalam program spesial Halaqoh Fajar. Dan sudah kita dengarkan pembahasan tentang wali ya, wali nikah yang sudah dijelaskan oleh guru kita tercinta Bu Yayah ya. Kita masuk ke pembahasan atau rukun yang keempat yaitu saksi dalam pernikahan. Mari kita dengar penjelasan dari guru kita Bu Yayah ya, Fadhal. Saksi dalam pernikahan, dua saksi, syahidai adlin, dua saksi yang adil. Yang adil itu adalah yang dia tidak terus-menerus dalam dosa kecil dan juga tidak melakukan dosa gede. Jadi saksi itu biasanya kalau di sebuah majelis sudah dilihat ini, tokoh biasanya. Dan secara dohir adalah tidak banyak maksiat, tidak banyak dosa lah. Itu adalah saksi dipilih. Dua saksi. Tentunya dengan syarat dia muslim, berakal, faham bahasa, mengerti maksud lah, biarpun tidak faham detailnya, mengerti, karena itu nanti yang bakal mengatakan sah tidaknya sebuah pakai bahasa Arab dianya enggak faham, ngomong apa itu kan itu. Jadi harus ada paling tidak faham mengerti lah. Ngerti kalau seandainya ada. Nah, itu saksi, kemudian itu ada dalam mazhab kita Imam Syafi'i ya, dalam mazhab Hanafi ada saksi, mazhab Hambali ada saksi, hanya di dalam mazhabnya Imam Malik saksi itu tidak ada. Akan tapi biarpun dalam mazhab Malik tidak ada saksi, tapi wajib isyhar. Jadi pernikahan harus diumumkan. Wah, ini lebih dahsyat dari saksi itu. Jadi enggak ada sembunyi-sembunyi. Jadi biarpun nikahnya tanpa saksi, tapi SOA-nya harus ada diketahui, ini lo pernikahan. Ini kayak jadi saksi semuanya. Nah, jadi yang jelas dalam mazhab kita Imam Syafi'i harus ada saksi. Makanya enggak boleh ini menuntut ilmu main-main agama, gabungin mazhab untuk seenaknya sendiri. Sok pakai mazhab Hanafi, tidak pakai wali, sok pakai mazhab Maliki tidak pakai saksi, cuma dua orang. Ini kan bahaya, kacau nih, bahaya. Ini adalah biasanya ini pelajar-pelajar yang anginnya naik ke dada itu tersok jadi. Bukan ilmu bukan untuk sok-sokan begitu. Ilmu untuk menyelesaikan problem. Kalaupun seorang ustadz harus menghadirkan madhab-madhab lain untuk kemudahan, itu untuk sebuah tujuan, bukan untuk pamer. Untuk pamer, oh saya tahu madhab-madhab dan sebagainya. Enggak seperti itu. Untuk solusi. Kalau seandainya suatu ketika harus menggunakan mazhab Hanafi karena satu hal, untuk solusi. Nah, seperti itu. Saksi melihat, saksi ada di tempat. Kemudian, mungkin yang perlu kami cermati ya, di dalam masyarakat kita ini, keunikan sih sebetulnya. Tidak tahu sumbernya dari mana. Seorang wali yang telah mewakilkan. Yang seorang wali mewakilkan kepada kiai. Setelah yang wali itu mewakilkan kepada kiai, kiai kan yang menikahkan nanti. Ini wali diusir. Pergi, pergi, pergi. Minggir, minggir. Tidak boleh melihat prosesi akad nikah. Nah, ini aneh sekali, cuman kita melihat sudah berapa kali kejadian seperti itu. Melihat dengan mata sendiri. Sehingga kalau kita sudah berada di tempat, apalagi majelis adalah kita punya, kita tanda, duduk di sini. Lihat anakmu menikah tuh. Enggak tahu dari mana kok. Ini kok ada diusir. Rupanya jelajah demi jelajah lah kita lihat. Rupanya dia salah paham. Di dalam memahami fikih lah ini, tolonglah. Ada fikih salah paham. Seperti kitab Kifayatul Akhyar kan menyebutkan seorang wali itu tidak boleh menjadi saksi. Jadi tidak boleh, bukan tidak boleh menyaksikan, melihat. Tidak boleh menjadi saksi. Jadi gini, kalau seorang wali telah mewakilkan ke saya menikahkan, saya tidak boleh menjadikan saksi dia, harus orang lah. Jadi wali itu tidak boleh saksi. Tidak boleh menjadi saksi, tidak boleh menyaksikan. Ini bagaimana pemahaman ini? Tidak boleh melihat. Ini kan parah banget. Dan ini ada. Coba mungkin ini pernah lihat kejadian di kampung. Coba pergi, pergi, pergi. Itu kayak sudah menjadi kebiasaan. Aneh sekali. Yang enggak boleh adalah Anda tunjuk wali yang telah mewakilkan ke Anda sebagai saksi. Anda saksi loh ya. Enggak boleh. Kalau menyaksikan, melihat, ya boleh melihat seperti apa prosesnya, melihat reaksi calon mantu yang gemeteran, kan boleh-boleh saja. Aneh-aneh. Cuman ya begitulah namanya di masyarakat. Banyak kejadian unik-unik termasuk masalah dalam meninggal dunia. Nah, kita sering menyebut istilah fikih salah faham lah. Jadi wahai para bapak, kalau Anda telah mewakilkan anak Anda, Anda saksikan, lihat, biar Anda senang lihat senyumnya, nanti langsung dipeluk oleh calon menantu. Jangan nih makan. Ini enggak tahu Ustaz ini. Pergi, pergi, pergi. Buah rame. Ayo sana, sana. Rame kayaknya sudah sekarang pergi. Sana, dijauhin. Astagfirullahaladzim. Innalillah. Jangan seperti itulah. Kalau menjadi saksi enggak boleh. Saksi yang menyaksikan pernikahan. Bukan menyaksikan saksi, jadikan saksi dua syahidin tuh. Dua saksi tadi itu. Makanya ini bab saksi sama kami hadirkan. Ada seperti itu. Tidak boleh fasik saksi itu. Orang pendosa dan enggak boleh jadi saksi. Nah, ini kemudian setelah itu terjadilah nanti akad nikah. Akad nikah dihadiri saksi. Kemudian boleh saja saksi enggak boleh diwakilkan. Tapi kalau wali dan mempelai laki-laki boleh diwakilkan. Anda hei si jomblo laki-laki, Anda jomblo. Anda bisa saja menikah di Madinah sana atau di Mekah. Anda mewakilkan pada Ustaz Hibri. Mertua Anda mewakilkan ke saya. Saya berangkat ke Mekah berdua. Saya nikahkan di sana. Saya sebagai wakil wali. Ini sebagai wakil mempelai pria. Wah gaya, nikahku di Masjidil Haram. Dan padahal pakai wakil semuanya. Sah. Sehingga dalam hal ini, keunikan-keunikan kadang juga dihadirkan fikih. Kenapa harus pakai? Dulu kan ada heboh nikah dengan internet. Kalau tidak salah di kota ini juga ramai waktu itu nikah dengan internet. Kenapa harus ibu pakai internet? Diwakilkan aja beres. Internetnya mati, batal lagi nanti. Sinyalnya nggak jelas. Ini dulu kan lagi ngetren internet itu ada nikah via internet. Online dan sebagainya. Kenapa susah? Perwakilan boleh pakai paypun. Dengan udah ada khilaf dalam hal ini. Cukup diwakilkan, selesai. Tidak usah pakai internet, cukup diwakilkan. Saya lagi tidak bisa pulang, saya lagi di Amerika. Oke, terus saya tidak bisa pulang bagaimana, tapi saya pengen bagi anak saya nikah. Oke, wakilkan ke saya, beres, saya nikahkan. Ingin lihat, lihat aja videonya nanti atau langsung zoom sekarang kan bisa. Tidak usah aneh-aneh. Tapi kan ini teknologi, masa pakai Zoom saya jadi saksi atau saya menikahkan dari jauh. Ya fulan, angkat tuh pakai Zoom dan sebagainya. Jangan bicara boleh, tidak boleh. Apa sih tujuan pernikahan? Kalau selagi masih bisa, yang disepakati ulama enggak web pembahasan, lakukan itu dulu. Yaitu dengan cara mewakilkan. Wakil boleh WhatsApp. Daripada Anda pakai Zoom dan sebagainya, mungkin enggak tiba-tiba mati. Sinyal dan sebagainya, macet sebagainya. Kan bukan gambar. Bisa aja semuanya. Tapi dengan mewakilkan, saya mendengar berita dari Anda, saya kepada Buya, saya wakilkan kepada Buya untuk menikahkan seorang pria namanya ini dengan putri saya, gini-gini. Saya terima perwakilannya, selesai. Bebas. Zoom Anda mati, enggak mati, udah urusan. Tetap sah pernikahan. Aman. Nah, seperti itu. Jadi tolonglah. Jadi pembahasan hikmah ada, fikih ada, pemahaman ada. Bukan tren, action. Sekarang ada lagi dengan model yang terbaru seperti dalam ruangan termetamor. Apa metamor? Fasa itu, wah itu, sudahlah. Anda pengennya apa sih? Nikah halal sesuai dengan syariat, disepakati ulama, ya ini caranya, enggak usah pusing. Kalau ingin bukan teknologi, setelah itu baru cengkrama, cerita, bolehlah pakai media itu, oke. Tapi masalah penghalalannya Anda enggak usah aneh-aneh. Sederhana pasti selesai, enggak usah pusing. Habis itu akad nikah selesai, cerita. Oke, seperti itu ya, masyaallah. Baik, terima kasih Bu ya. Dan kita akan kembali ke pembahasan berikutnya. Namun setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di program spesial Halaqoh Fajar.